sini terjari-jari warna pelangi. Penyayang temui malam yang sunyi tidak berseri merana. Masihkah dalam rindu di malam mas dulu kau puja. Sikku tiada.